Berikutnya, Anda ingin sampaikan beberapa kalimat yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan tema untukmu yang menginginkan rumah di surga. Ya, untukmu yang menginginkan rumah di surga. Apa yang akan Anda sampaikan ini sudah Anda sampaikan pada materi khutbah Jumat kemarin. Ya, tetapi Anda melihat sepertinya penting untuk disampaikan sebagai bentuk targhib, motivasi untuk kita semua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tidak dipungkiri dari setiap kita pasti amatlah bahagia dan amatlah bangga ketika dia mempunyai rumah di dunia ini. Tentu pasti bangga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, saya sudah punya rumah. Banyak orang yang gak punya rumah, banyak orang yang masih jadi kontraktor dan lain sebagainya. Nah, tetapi jangan sampai kebahagiaan itu, kebanggaan itu melalaikan kita daripada mengingat kehidupan akhirat. Sebab kehidupan kita yang abadi adalah di akhirat. Jangan sampai tertipu, terlalaikan dari mencari rumah yang sesungguhnya karena sudah mempunyai rumah di dunia. Nah, ketika kita bersemangat untuk membangun rumah di dunia, tetapi dia justru bermalas-malasan, tidak semangat untuk mendapatkan kebanggaan dan kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan yang dapat ya menjadi sebab Allah balas dia dengan rumah di surga atau di tengah surga. Terkadang kita melihat seseorang untuk mendapatkan rumah di dunia harus bersusah payah, kerja banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, bahkan tidak jarang untuk mendapatkannya harus ya menanggung resiko kematian karena begitu berat pekerjaan yang dia hadapi hanya untuk membangun satu rumah yang mungkin ya setelah jadi rumahnya dia keburu meninggal, dinikmatin oleh istrinya nikah lagi, akhirnya milik orang lain. Sementara dia lupa, gara-gara mencari rumah di dunia itu sampai melupakan kehidupan akhirat yang seharusnya dia lebih bersemangat. Nah, barakallahu fikum. Ternyata banyak di dalam Islam ini amalan-amalan yang mudah, tetapi balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sepertinya penting untuk disampaikan sebagai bentuk motivasi untuk kita semua bersemangat dalam mengerjakan amalan tersebut. Adapun amalan-amalan itu, di antaranya adalah yang pertama, kalau ingin buat judul tadi sudah ya, amalan-amalan yang Allah janjikan dengan rumah di surga. Yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ini surat Al-Ikhlas, "hatta yahtimaha 10 marrat," sampai selesai sebanyak 10 kali, "banallahu lahu qasran fil jannah." Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Subhanallah, istana loh. Bukan rumah. Berapa lama kita baca Al-Fatihah? Baca Al-Ikhlas? Hanya sebentar sekali. Nah, hadis rawahu Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para ulama mengatakan boleh membacanya sekaligus, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali langsung, atau dipisah-pisah ya, semampu kita. Mungkin ba'da sholat 3 kali, sholat berikutnya 3 kali. Yang penting dalam sehari dia membaca surat Al-Ikhlas selama 10 kali. Nah, pegang Barakallahu fikum. Yang kedua, mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat. Mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat. Hadisnya dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholat duha arba'an." Siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qoblal ula arba'an dan sebelum zuhur 4 rakaat, banalahu biha baitun fil jannah. Allah akan buatkan untuknya dengan sebab sholat tadi rumah di surga. Hadits rawahu Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al Albani. Nah, yang ketiga, mengerjakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya, mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Hadisnya dari Ummi Habibah. Dia berkata bahwa Rasul bersabda, "Man sholla santa asrata rakaah fi yaumin wa lailah bunyalahu bihinna baitan fil jannah." Rawahu Muslim. Siapa yang sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya rumah di jannah. Hadis rawahu Muslim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, setiap kali dalam sehari itu kita sempurna mengerjakan 12 rakaat, maka baginya rumah di jannah. Subhanallah. Berarti kita punya banyak rumah. Ya, punya banyak rumah. Untuk apa enggak terpakai? Ya, beda. Ya, di akhirat akan ada kebanggaan tersendiri. Di dunia saja kita punya satu rumah bangga, alhamdulillah. Gitu kan? Nah, apalagi di akhirat. Jangan kemudian beranggapan, lah untuk apa banyak-banyak rumah? Toh saya di dunia rumah satu tenang. Jangan. Ya, ini jadi motivasi kita. Kenapa? Akan beda keadaan bangga tersebut ketika di akhirat. Nah, jangan zuhud untuk mendapatkan urusan akhirat. Barakallahu fikum. Nah, dia malas melakukan karena menganggap satu rumah di dunia sudah cukup. Saya sudah senang dengan anak istri. Jangan. Barakallahu fikum. Bersemangat untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya rumah di jannah. Kenapa? Karena itu pun termasuk ketinggian derajat yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Yang keempat, meninggalkan perdebatan sekalipun benar. Meninggalkan perdebatan sekalipun benar. Iya. Ini biasanya orang-orang yang baru kenal dakwah semangat, iya. Sampai tidak sadar, ya semangat menasihati sampai tidak sadar dia akhirnya berdebat. Harusnya dia bijaksana melihat mana orang yang mencari kebenaran, ya. Dan mana orang yang hanya ingin mengalahkan dia? Kita lihat. Ketika memang dia ingin mencari kebenaran, bertanya kepada kita, kita lihat dia pun baik niatnya, sampaikan hadisnya, dalilnya, barakallahu fikum. Tetapi kalau dia ingin mendebat kita, membantah kita, dan tidak ada hikmah, tidak ada manfaat dari mendebatnya, tinggalkan. Kenapa? Karena ketika engkau mendebat, sekalipun yang engkau sampaikan kebenaran, ini justru akan menjadi celaan bagi dirimu. Nah, apa kata Rasulullah? Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Suatu kaum, ya, tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah dia mendapat hidayah karena banyak berdebat. Maka tinggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran. Lihat, dia mencari kebenaran tidak? Dia menerima nasihat tidak? Membantah, membantah, membantah, ngasih syubhat, tinggalkan. La faidata fi dalik. Enggak ada manfaat dalam hal itu. Nah, lebih baik manfaatkan waktu untuk beramal soleh. Jangan sampai justru merusak amalan kita. Karena sedang debat, akhirnya apa? Sedang sholat pun mikirin, gimana ngebantahnya ini? Ya kan? Banyak yang seperti ini. Baru sholat langsung pegang HP. Zikir belum selesai, bacaan azkar sholat belum selesai, langsung pegang HP. Lanjut lagi debat. Searching lagi di Google. Ya. Allahul Musta'an. Tinggalkan perdebatan. Yang kelima, meninggalkan dusta walaupun bercanda. Meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dalam bercanda saja haram berdusta hukumnya. ya, dalam bercanda saja haram untuk berbuat dusta, apalagi serius bercandanya, serius berdustanya. Dalam hal serius dia berdusta. Nah, barakallahu fikum. Orang yang sudah biasa dusta, suka bohong, lidahnya akan selalu mudah untuk berbuat dusta. Maka jangan dibiasakan untuk berbohong. Sampaikan walaupun pahit kenyataannya. Walaupun nampaknya akibat dari berbohong itu manis, ya, tapi hakikatnya dia sedang mendapatkan, ya, kebinasaan. Barakallahu fikum. Maka begitupun untuk berbuat jujur, sekalipun nampaknya untuk berbuat jujur ini nampaknya rusak, ya, nampaknya binasa, tapi di dalamnya terdapat kemanfaatannya besar di dunia ataupun di akhirat. Apakah kita lupa dengan kisahnya Imam Syafi'i? Beliau seorang anak kecil dulu, ya, yang Allah berikan, yang ibunya bekali dia dengan banyak uang untuk bekal menuntut ilmu. Beliau bergabung bersama kafilah para pedagang. Para kafilah maruf ya, namanya bawa dagangan, bawa uang banyak. Beliau bergabung bersama mereka. Ya. Di perjalanan dirampok. Habis semua harta orang-orang yang para pedagang tersebut dirampok. Kepala rampoknya bertanya, siapa di antara kalian yang masih punya uang? Imam Syafi'i gak ditanya karena masih kecil. Masa kecil masa banyak uang sebanyak itu, kan gitu. Nah, Imam Syafi'i jujur, karena ditanya, gitu kan, siapa yang masih punya uang, ya kan? Kalau saya bilang enggak, kata Imam Syafi'i, berarti saya dusta. Saya, kata Imam Syafi'i, kaget rampoknya, ente punya kecil, punya uang. Seandainya ente diam aja, enggak jujur pun, enggak akan saya tanya, karena saya tahu kamu anak kecil, enggak bakal punya uang. Nah, barakallahu fikum. Apa? Sekalipun saya berbohong, tapi Allah mengetahui kalau saya berbohong. Iya. Barakallahu fikum. Kata Imam Syafi'i. Apa akibatnya? Perampok dan anak-anak buahnya bertaubat dengan sebab kejujuran Imam Syafi'i. Nampaknya apa? Jujur. Kalau nampaknya jujur, kayaknya uang diambil semua, ya kan? Nampaknya pahit. Tapi dengan kejujuran tadi justru menjadi sebab hidayah bagi para perampok tadi. Subhanallah. Maka pegang, usahakan. Sebisa mungkin ketika mau berbohong, astagfirullah. Ini bohong saya ini. Saya dusta ini. Nah, barakallahu fikum. Jangan membiasakan untuk berdusta. Ketika terlanjur berdusta karena mungkin kita punya kebiasaan, astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa saya bohong? Astagfirullah. Istighfar lagi. Nah. Bahkan perawi hadis ya, tidak mengambil sanad hadis dari orang yang pendusta. Iya. Hadis yang datang dari pendusta tidak diambil. Nah, di dalam sirah disebutkan ada seorang perawi hadis yang sudah menempuh sekian jauh perjalanan untuk mendapatkan satu hadis. Ternyata begitu sampai ke orang yang dia tuju, orang yang sedang dituju ini sedang di kandang binatang. Sedang di kandang kudanya. Apa yang dilakukan oleh orang yang dituju ini? Orang yang dituju yang punya hadis memanggil kudanya seakan mau dikasih makan. Begitu kudanya datang, ternyata enggak ada makanan yang diberikan kepada kudanya. Apa yang dilakukan oleh perawi hadis tadi yang mau mengambil hadis? Tidak jadi. Kenapa? Ya, disebabkan orang ini berdusta. Bohongnya ke siapa? Ke hewan. Apalagi ke manusia. Ke hewan, berbohong kepada hewan seakan mau ngasih makan kudanya, ternyata enggak jadi diambil hadisnya. Subhanallah. Nah, ini besar sekali ya akibat buruk daripada dusta. Nah, sehingga hadisnya tidak diambil padahal dia sudah menempuh sekian jauh perjalanan untuk mengambil hadis dari orang tersebut. Setelah dituju, ternyata orang yang dituju berbohong kepada kudanya, enggak jadi diambil hadisnya. Barakallahu fikum. Yang keenam, berakhlak mulia. Berakhlak mulia, yaitu dengan menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Nah, adapun hadisnya tergabung untuk poin yang 4, 5, dan 6 disebutkan dalam satu hadis semuanya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Kata Rasul, aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Saya ulangi, kata Rasul, aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan sekalipun benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadziba wa in kana maziha. Dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Ya. Ketika kita mau berdusta, bercanda, mau berdusta, ingat, astagfirullah, ya. Ini enggak boleh. Dia tinggalkan karena Allah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, di tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan aku menjamin dengan rumah di ketinggian surga, atau langsung singkat saja, dan dengan rumah di ketinggian surga bagi yang berakhlak baik atau memperbaik akhlaknya. Hadis rawahu Abu Dawud. Yang ketujuh, agak percepat, Ustaz sudah datang. Mengucapkan alhamdulillah dan kalimat istirja ketika anak kita meninggal. Mengucapkan alhamdulillah dan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika anak kita meninggal. Ya, jadi ketika kita diuji dengan meninggalnya anak, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tidak ada larangan untuk menangis selama bukan dalam rangka niyahah. Nah, sebagai bentuk rahmat kasih sayang saja. Hadisnya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi, apabila meninggal anak seorang hamba, Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, engkau telah mengambil nyawa, mencabut nyawa anak hambaku, fayakulun, na'am, malaikat menjawab ya, fayakulu, Allah kembali berkata, berfirman, qabattum samrata fuadi, engkau telah mencabut buah hatinya, mencabut nyawa buah hatinya, fayakulu, na'am, malaikat menjawab ya, fayakulu, Allah kembali berkata, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika engkau mencabut nyawanya, ya, oleh orang tuanya, apa yang diucapkan orang tuanya tadi, fayakulun, mereka menjawab ya, dia mengatakan hamidaka wastarja, dia memujimu dan berserah diri dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayakulullah, maka Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi. Ya, kata Allah, bangunkan untuk hambaku tadi yang memuji Allah dan mengucap kalimat innalillahi dengan rumah di surga, dan namakan rumah tersebut dengan baitul hamdi, rumah pujian. Hadis rawahu Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, menutup celah dalam shaf salat. Iya. Selain hukumnya wajib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan hal ini menjelang memulai salat, sawu sufufakum, rapatkan, luruskan, sudul kholal, tutup celah. Nah, barakallahu fikum. Ternyata mempunyai keutamaan yang besar, yaitu dibangunkan rumah di surga. An Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sadda furujatan, siapa yang menutup celah, ya, Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di jannah. Wa rafa'ahu biha darajah. Dan Allah akan angkat untuknya derajat. Hadis rawahu Al-Muhmili. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita bersemangat untuk merapatkan shaf. Karena tanggung jawab seorang makmum adalah menjaga shaf. Seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan kemarin. Tanggung jawab imam, merapikan shaf. Tanggung jawab makmum, menjaga shaf agar tetap rapi. Barakallahu fikum. Ketika kita sholat, kita lihat apakah shaf kita mulai maju, mulai mundur, mulai renggang, rapatkan kembali. Nah. Yang ke-9, membangun masjid ikhlas karena Allah. Nah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah," siapa yang membangun masjid karena Allah, "kamafhasin qatatin au asghar," sebesar sarang burung atau lebih kecil, ini hanya kiasan, untuk artinya sebesar apapun infak wakaf yang kita berikan untuk masjid, ya, barakallahu fikum, itu akan mendapat balasan rumah di surga atas apa yang dia perbuat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan untuknya rumah di jannah. Hadits rawahu Ibnu Majah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan hadis-hadis keutamaan ini, kita lebih bersemangat dalam mengerjakan amalan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang tidak mengerjakan karena dia tidak tahu keutamaan. Nah, maka setelah kita mengetahui keutamaannya yang begitu besar, hendaknya kita bersemangat untuk menjaga, barakallahu fikum, amalan-amalan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui bahwa semua amalan tadi bukan kemudian untuk mendapatkan rumah harus mengerjakan semua amalan tadi, bukan. Satu amalan yang kau kerjakan, Allah bangunkan untuk merumah di jannah. Jadi masing-masing mempunyai keutamaan tersendiri. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadza. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.